أتوب إليه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين نسألك اللهم بمعجزاتهم وإلى أرواح إلى جميع أوليائك المقربين نسألك اللهم بكرامتهم وإلى أرواح إلى جميع الشهداء والصالحين نسألك اللهم بمعونتهم وإلى أرواح إلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين نسألك اللهم ببركة أعمالهم وإلى أرواح إلى جميع مشايخنا ومؤلف الكتب الذي تعلمنا وعلمنا مؤلفاتهم خصوصا مؤلف هذا الكتاب حجة أهل السنة والجماعة الشيخ العلامة كي هجي علي معصوم الجبجاوي نسألك اللهم أن تنفعنا بعلومهم نفعا مبارك لنا ولدينك وللناس أجمعين اجعلهم وأوصلهم مثل ثواب ما قرأناها الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال berkata siapa asy-syekhu syekh Syekh Ali Maksum rahimah, semoga memberikan rahmah kepada Syekh siapa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wa min hadza, dan dari keterangan ini aidan juga yatabayyanu jelas anna adadaha, sesungguhnya bilangan rakaat tarawih laisa, bukan qasiran, hanya ala sama rakaat 8 rakaat. Laisa qasiran ala sama rakaat, bukan hanya 8 rakaat. Allati yang sholat, sudah sholat ha terhadap tarawih, sholat yang sudah menyolati, menyolatkan Rasul ha terhadap tarawih bihim serta para sahabat. Didalilin dengan sebuah dalil annahum kanu yukamilunaha fi buyutihim, dengan dalil annahum kanu yukamilunaha fi buyutihim, annahum sesungguhnya Nabi dan sahabat kanu bukti nabi dan sahabat. Yukamiluna itu menyempurnakan nabi dan sahabat terhadap tarawih, terhadap saman rakaat, fi buyutihim, di rumah-rumahnya. Nando belum kebagian kitabnya, Dok. Kok insyaallah. Belum. Kang Lutfinya kemana? Nyari. Mudah-mudahan kita doakan ada yang tahun kemarin udah dapat, mah kita kasih aja yang belum ya. Tapi mudah-mudahan hari ini dapat. Berapa orang yang belum kebagian? Putri udah kebagian semua? Udah. Wah, ini banyak yang belum kebagian pada ngacung. Doain mudah-mudahan dapat perjuangan Kang Lutfi. Laqad bayyana, dan nyata jelas. Apa fi'lu Umar radhiyallahu an, pekerjaan Khalifah Umar radhiyallahu an, anna adadaha, sesungguhnya bilangan rokaat tarawih atau bilangan rokaat sholat tarawih, ishruna itu 20 rokaat. Haitsu annahu, sekira sesungguhnya kelakuan. Jama'ah mengumpulkan siapa annasu, manusia, akhiron pada akhirnya, ala hazal adadi, terhadap bilangan ini, fil masjid, di masjid. Wawafaqo, dan menyetujui, menyepakati. Kalau bahasa Sunda, nah, metukan. Tahu metukan? Kalau kata bahasa Sunda nama, wafakok metukan. Sesuai, sepakat. Hu terhadap isruna, bilangan sholat tarawih isruna, siapa as-sahabatu, para sahabat. Kepada Umar aja enaknya ya. Wawa fako, dan sepakat hu kepada Umar, siapa as-sohabatu, para sahabat, ala zalika, dari bilangan rokaat tarawih yang 20. Falam yujab, dan tidak diketemukan. Oh, ada, enggak apa-apa. Di sini ikhwan banyak yang belum dapat. Nanti yang ini dikasih, yang ini enggak, kan enggak enak. Biar nunggu Kang Lutfi aja. Banyak yang belum kebagian, banyak. Ada sekitar kemarin saya nanya, berapa lagi yang belum kebagian? Ada 15-nya. Wah, berarti masih banyak. Walam yujad, dan tidak diketemukan, siapa mukhalifun, yang berselisih atau yang beda pendapat. Kalau bahasa Sunda nama anu nyulayaan. miman dari orang atau dari sahabat ba'dahum setelah sahabat. Setelah sahabat atau ya setelah sahabat ya setelah zaman Umar, minal khulafa'ir rasyidin dari para khulafa'ur rasyidin. Wastamarru dan meneruskan, wastamarru dan meneruskan para sahabat, yusalluna menyolatkan sahabat hak terhadap tarawih, jama'atan serta berjama'ah, aishrina rok'atan 20 rokaat. Waqad qala dan nyata sudah bertanya, waqad qala dan nyata sudah bersabda siapa an-nabiyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin abdu alaiha bin nawajib. Alaikum wajib kepada kalian semua disunnati untuk memegang sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin dan sunnah-sunnah khulafa'ur rasyidin. Al-mahdiyina yang memberi petunjuk semua. Abdu gigitlah kalian semua alaiha terhadap sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin bin nawajil dengan gigi geraham. Kuat kalau gigi geraham itu. Rawam meriwayatkan hu kepada hadis siapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Hadirin para mufassirin rahimakumullah. Nah, setelah kita membaca dalil-dalil di atas, hadis-hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari Muslim, bahkan hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha dan hadis-hadis yang lain, di situ kita bisa mengetahui bahwa jelas sesungguhnya bilangan rakaat tarawih itu bukan hanya 8. Memang Rasul berjamaah dengan para sahabat itu cuma 8. Betul. Ya, Rasul melaksanakan tarawih atau bukan tarawih. Istilahnya itu qiyamul Ramadan yang 3 malam itu yang tanggal 23, 25, dan 27 itu memang 8 rakaat. Dilaksanakan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mungkin orang-orang yang sekarang melakukan salat tarawihnya 8, hadisnya sampai di situ doang. Dulu juga Rasul ngajarinya 8 rakaat. Sehingga sekarang banyak yang melakukan 8 rakaat gitu. Ya, tapi kita husnuzon saja. Cuman masalahnya yang diajarkan Rasul itu 8 rakaat juga 2-2-2 bukan 4-4. Kan kita mah terkadang berapa rakaat tarawih 8 rakaat, witir 3 rakaat. Prakteknya 4-4-3. Persis kayak formasinya Bung Rahmat Darmawan. Bung Rahmat Darmawan kan tadi malam makanya kalah itu. Kalah sama Singapura 0-1. Timnas yang dipersiapkan buat SEA Games formasinya 4-4-3. Mestinya formasinya 4-4-2. Oh gitu. Ya. Jadi 4-4-3 gitu. Kalau mau ngikutin Rasul mestinya kan 2-2-2-2 begitu. Jadi 8 rakaat itu 2-2-2-2 kalau mau ngikutin Rasul. Begitu. Tapi ya mungkin itu ada keterangan lain. Kita husnuzon saja. Dan kita pun husnuzon. Ya mungkin kayak ngikutin Rasul di masjidnya 8 rakaat tarawih, nanti di rumahnya akan disempurnakan jadi 20. Kayak Rasul, persis kayak Rasul, kayak gitu. Rasul enggak ngelakuin 20 rakaat berjamaah di masjid, enggak ada keterangannya. Yang ada itu Rasul melakukan berjamaah dengan sahabat itu 8 rakaat. Tapi ada kelanjutan hadis itu yang menjelaskan bahwa Rasul dan para sahabat itu menyempurnakan 20 rakaat di rumah masing-masing. Dan itu selain daripada sholat witir. Begitu para hadirin. Itu qiyamul Ramadan saja. Bukan sholat witir. Sholat witir. Jadi yang 20 rakaat yang 8 dilakukan di masjid dan sisanya dilakukan di rumah itu bukan witir tapi itu adalah qiyamul Ramadan. Begitu. Ya, jelas tidak para hadirin. Lalu setelah di zaman Rasul sebagaimana hadis yang kita maklumi bersama, pada malam yang keempat Rasul enggak kembali lagi ke masjid. Lalu beliau menghadapi jamaah dan menyampaikan, saya tidak khawatir terhadap semangat kalian. Justru aku khawatir, takut kalau misalkan qiyamul Ramadan ini, sholat qiyamul Ramadan ini itu dipardukan. Makanya enggak. Nah, seperti itu. Dan kejadian seperti itu akhirnya Rasul enggak keluar-keluar lagi sampai Rasul wafat, diteruskan oleh Khalifah Umar Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq pun tetap tidak meneruskan tidak berijtihad untuk memberjamaahkan, ya. Sama seperti Rasul. Lalu setelah Abu Bakar As-Siddiq selesai dari kekhalifahan beliau wafat, diteruskan oleh Khalifah Umar. Pada awal kekhalifahan Umar masih tetap, tapi di pertengahan kekhalifahan Umar baru Umar itu beliau berijtihad untuk melaksanakan sholat yang disebut dengan qiyamul Ramadan tersebut dilaksanakan di masjid dan diberjamaahkan. Jadi dan ternyata keputusan Khalifah Umar ini di sini dituliskan lam yujad mukhalifun mimman ba'dahum. Tidak ada satu pun orang dari kalangan sahabat ataupun dari kalangan siapapun setelah Umar yang menentang pendapat Umar tersebut. Semuanya wafaq, semuanya sepakat, semuanya bahkan mengikuti dan meneruskan apa yang telah diijtihadkan oleh Umar radhiyallahu an. Bahkan Utsman bin Affan, khalifah ketiga sebagai pengganti Umar bin Khattab, itu beliau menyatakan nawwara qabra Umar kama nawwara masajidana. Semoga Allah memberikan cahaya kepada makomnya Umar sebagaimana Umar telah memberikan cahaya kepada masjid-masjid kami, sehingga masjid kami pada bulan Ramadan itu menjadi ramai dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah. Jadi disepakati oleh seluruh para sahabat ijtihad Umar untuk melaksanakan berjamaah 20 rakaat ini. Begitu para hadirin. Nah, jadi jelas tidak ininya? Jelas ya? Kisahnya seperti apa? Riwayatnya seperti apa? Kita jadi tahu begitu tentang tarawih. Begitu wastamarru yusalluna jama'atan 20 rakaat. Setelah Khalifah Umar diteruskan oleh Khalifah Utsman, diteruskan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib terus bahkan sampai sekarang di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu masih tetap melaksanakan salat tarawih yang 20 rakaat itu. Nah, permasalahannya seperti ini. Kan ini enggak dicontohin sama Rasul. Sama Rasul dikat, diputus. Karena memang Rasul khawatir diperlukan sehingga enggak diterusin lagi. Nah, ini kan yang mengijtihadi untuk berjamaah barengan salat di masjid itu kan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, apakah ijtihad atau pendapat Umar bin Khattab itu boleh kita jadikan sebagai sandaran hukum? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena Umar bin Khattab adalah seorang sahabat yang paling dekat, yang diantara paling dekat kepada Rasul, yang tentu asarnya, pendapatnya, ijtihadnya itu dilindungi dan dijamin oleh baginda Rasul. Mana? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalian wajib mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Adu alaiha bin nawajib. Pegang teguh, gigit pendapat itu. Gigit sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin tersebut dengan bin nawajib. Dengan menggunakan gigi gerah. Nah, itu jaminan dari Rasul. Ya. Jadi asar sahabat kategorinya. Sayyidina Umar sendiri menyatakan nikmah hadhil bid'ah. Inilah bid'ah yang paling nikmat katanya. Kalau misalkan mau disebut bid'ah, ini adalah bid'ah yang paling nikmat. Melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat berjamaah. Begitu para hadirin. Ada keterangan yang lain. Di awal juga sudah kita bahas. Ashabi kan nujum. Ini hadis sahih. Riwayat Bukhari Muslim juga ya. Ashabi kan nujum. Bi ayyihim ihtadaitum. Sahabatku itu bagaikan bintang di langit. Kepada siapa saja kalian mengikuti, maka tentu kalian akan mendapatkan petunjuk. Begitu para hadirin. Jadi oleh karenanya jangan ragu lagi, jangan bimbang lagi ya. Begitu. Nah mengenai yang 8 ini gimana dong? Nanti ke depan ini saya kira ada ya. Ya nanti ke depan ada kan yang 8 rakaat ini pembahasannya. Kita lugat aja dulu. Ziyadatun adapun ini satu tambahan minal fakir dari orang yang fakir. Syekh Ali Maksum. Qala bersabda siapa an-nabiyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iktadu billazaini min ba'di Abi Bakri wa Umar. Iktadu ikutilah oleh kalian billazaini kepada dua orang ini min ba'di setelahku. Abi Bakrin yakni Abi Bakar wa Umar dan Umar. Ruwa meriwayatkanhu kepada hadis siapa Ahmad Imam Ahmad wa Tirmizi dan Imam Tirmizi wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Ini juga hadis sahih. Riwayat Imam Tirmizi, Imam Majah, Imam Ahmad. Jadi ikutilah oleh kalian dua orang ini setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Begitu pula hadirin. Wasaqa dan berjalan. Apa riwayatin beberapa riwayat. Anna Umar, sesungguhnya Umar, kita ini riwayat ya. Amaro memerintahkan Umar, Ubayyan kepada Ubay, Watamim, Watamiman Ad-Dari dan Tamim Ad-Dari, Yakuman melaksanakan Ubay dan Tamim bin Nasi serta manusia, berarti berjamaah, bi'ashrina rokatan, 20 rokaat. Waqad rawa dan nyata meriwayatkan siapa al-Baihaqi, Imam Baihaqi, bi'isnadin sahihin dengan sanad yang sahih. Annahum, sesungguhnya para sahabat, kanu bukti sahabat, yaqumuna mendirikan sahabat, mendirikan sholat tarawih sahabat, ala ahdi Umar pada zaman Umar radhiyallahu an, bi'ishrina rokatan, 20 rokaat. Wafi riwayatin dan menurut riwayat yang lain, di salasi wa ishrin, 23 rokaat. Kalau 23 berarti sama witir. Wa ala ahdi Utsman dan pada zaman Utsman, wa Aliin dan pada zaman Ali radhiyallahu anhu. Kami selihi seperti Umar. Fasoro maka jadi ijma'an sebagai ijma'. Jadi ijma' akhirnya. Wa fi riwayatin dan dalam riwayat yang lain, anna Aliyan, sesungguhnya Ali karramallahu wajhah radhiyallahu an, kana bukti Ali, ya ummu mengimami Ali, hum kepada sahabat atau kepada nas, bi ashrina rokatan, 20 rokaat. Wa yutiru dan witir Ali bisalasin, 3 rokaat. Kurang apa lagi ini dalil? Kurang apalagi ini keterangan, segitu jelas, etes jenre, caang, bulan tanggal 14, betul tidak hadirin? Jelas ini keterangan, coba siapa? Paling yang gak pernah disebut Abu Bakar, Khulafaur Rasyid, karena Abu Bakar kan masih ngikutin Rasul, belum ngadain berjamaah. Adain berjamaahnya itu baru setelah zaman Umar. Zaman Umar, Utsman, Ali, jentre, jelas semuanya. Itu melaksanakan sholat tarawih 20 rokaat plus witir 3 rokaat. Begitu pula hadirin. Kurang apa lagi dalilnya. Betul tidak? Permasalahannya kita mau ngikutin siapa ini? Mau ngikutin siapa kita? Ngikut-ngikut tanpa ilmu kan bahaya. Mau ngikutin siapa kita sholat 8 rokaat? Mau ngikutin dia aja supaya cepat? Salah. Jadi kita ibadah itu harus dengan dasar ilmu. Harus ada pegangan, harus ada argumentasi. Begitu pula hadirin. Jelas? Jelas tidak hadirin? Sumakola, kalau jelas kita teruskan aja. Sumakola lalu berkata lagi siapa Asy-Syaikhu Syekh. Wa qad su'ila. Dan nyata ditanya. Siapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah? Amma dari sesuatu fa'ala yang melakukan hu terhadap ma siapa Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu. Abu Hanifah pernah ditanya, ini gimana nih pendapat Anda mengenai kelakuan Umar ini yang ngadain berjamaah 20 rakaat. Itu Imam Abu Hanifah pernah ditanya. Faqala lalu menjawab Abu Hanifah. At-tarawihu adapun sholat sunnah tarawih. Sunnatun mu'akkadatun itu sunnah mu'akkad. Sunnah yang diharuskan. Ya, sunnah yang mendekati wajib. Jadi kalau sunnah mu'akkad itu sunnah yang mendekati wajib. Kalau sampai wajib enggak. Derajatnya sunnah, tapi yang diharuskan begitu. Kan kalau sunnah biasa mah mau silakan, enggak juga enggak apa-apa. Itu kalau sunnah yang biasa. Kalau sunnahnya sudah mu'akkad itu harus suatu sunnah yang harus dikerjakan. Begitu. Tapi kalau enggak dikerjakan juga ya enggak apa-apa tetap gitu. Ya. Karena bukan wajib. Walam yatakhraj dan tidak mengeluarkan hu terhadap at-tarawih siapa Umar Umar min tilqa'a nafsihi dari pihak sendiri dari diri sendiri walam yakun dan tidak bukti Umar fihi dalam tarawih mubtadi'an itu yang berbuat bid'ah tuh enggak ngebid'ah-bid'ahin Umar itu. Walam ya'mur dan tidak memerintahkan Umar bihi terhadap tarawih illa an aslin kecuali dari asalnya. Tuh, jelas. Ajas hadirin. Ajas. Ladaihi menurut Umar wa ahdin dan menurut zaman ladaihi wa ahdin min Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita garis bawahi ini keterangan ini. Karena sebahagian orang memang menganggapnya bahwa Umar itu membuat bid'ah. Meskipun bid'ahnya itu adalah bid'ah hasanah. Sehingga ada ungkapan nikmah hadhil bid'ah itu. Tapi ternyata Imam Abu Hanifah enggak sepakat kalau misalkan disebut bahwa Umar itu membuat-buat bid'ah. Meskipun memang sebahagian orang menyatakan itu. Ya kan? Kan ada itu ungkapan itu. Saya jelas sekali mendengar. Nikmah hadhil bid'ah kata Umar. Apa betul atau tidak? Saya sendiri juga enggak ngerti begitu. Tapi ya, saya anggap tidak begitu masalah. Karena memang kalau misalkan bid'ah, bid'ahnya juga bid'ah yang baik. Bid'ah hasanah. Dan Umar menyatakan juga betapa baik bid'ah ini kan begitu. Jadi memang saya sendiri tidak begitu mempermasalahkan. Tapi kalau Abu Hanifah itu justru jadi masalah bagi beliau. Beliau menyanggah. Beliau menyatakan, ya menjawab tentang pertanyaan orang yang mengatakan tentang perilaku Umar terhadap sholat tarawih ini. Jadi beliau itu kan ditanya. Lalu beliau menjawab, sholat tarawih itu hukumnya sunnah mu'akkad. Dan Umar melakukan itu bukan min tilqa'a nafsi. Bukan dari dirinya sendiri. Walam yakun mubtadi'an dan Umar tidak membuat bid'ah. Itu kata Abu Hanifah. Salah satu a'immatul mujtahid. Tetapi walam ya'mur bihi dan tidaklah Umar itu memerintahkan untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih illa an aslin yadaihi ladaihi wa ahdin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali beliau memerintahkan itu dari asalnya menurut pendapat beliau seperti itu. Begitu, jelas tidak maksudnya hadirin. Jadi gini, kan Rasul dulu ya kan melaksanakan sholat tarawih atau sholat yang Ramadan 8 rakaat berjamaah, dan Rasul pun di situ melakukan menyempurnakan di rumah masing-masing jadi 20. Kan begitu? Umar adalah salah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasul, pengganti kedua beliau setelah Abu Bakar. Jadi dari situ juga menurut logika saya kira bahwa memang Umar tahu bahwa memang jumlah rakaat tarawih itu memang 20, begitu. Sehingga terjadinya rakaat 20 itu bukan dari ijtihad Umar sendiri. Jadi oleh karenanya Abu Hanifah enggak sepakat kalau misalkan tarawih ini disebutkan bid'ah. Ada bahasa ladaihi menurut pendapat Umar. Wa ahdin min Rasulillah, dan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada zaman Rasulullah pendapat Umar memang Rasul mengerjakan seperti itu. Cuman memang permasalahannya Rasul itu tidak memerintahkan 20 berjamaah sampai selesai. Itu saja perbedaannya. Jadi mungkin seperti ini ya. Yang awalnya sama Rasul belum begitu jelas bagi seluruh umat, dan dalilnya pun tidak jelas 20 rakaat dan lain sebagainya, kecuali 20-nya itu disempurnakan di rumah masing-masing. Nah, oleh Umar diperjelas begitu. Ngerti enggak maksudnya para hadirin? Jadi yang awalnya tidak begitu jelas di zaman Rasul itu diperjelas lagi oleh Umar. Menurut Umar, ladaihi, pandangan Umar, pendapat Umar, di zaman Rasul, ya seperti ini, 20 rakaat. Cuman kalau dulu tidak diberjamaahkan keseluruhan, nah oleh beliau diberjamaahkan secara keseluruhan. Begitu para hadirin. Jelas tidak? Seperti itu. Jadi oleh karenanya Abu Hanifah enggak sepakat kalau misalkan tarawih ini disebut bid'ah. Begitu, Umar enggak melakukan bid'ah. Umar melakukan seperti apa yang dicontohkan oleh Rasul. Begitu. Cuman memang ada bedanya dikit, ini diberjamaahkan seluruhnya 20 rakaat itu saja, begitu. Titik. Ziyadatun adapun ini satu tambahan minal faqir, dari orang yang faqir. Walaupun sana dan nyata sudah melakukan, menyunahkan, membiasakan. Siapa Umar, Khalifah Umar. Haza terhadap ini. Terhadap sholat taraweh ini. Wa jama'ah dan mengumpulkan Umar. An-nasa mengumpulkan manusia. Ala Ubay bin Ka'ab. Di Ubay bin Ka'ab. Pasolat lalu sholat Ubay hak terhadap tarawih. Jama'atan serta berjama'ah. Wasohabatu dan para sahabat mutawafiruna itu mengikuti lah ya, atau menyempurnakan mutawafiruna wafaro. Kalau makna aslinya mah kalau tidak salah wafaro itu menyempurnakan. Minhum dari sahabat dari mana ini? Siapa Utsman, Utsman wa Ali dan Ali minhum dari Ubay bin Ka'ab dan jamaah mungkin ya. Siapa Utsman wa Ali wa Ibnu Mas'ud wal Abbas wa Ibnuhu dan putranya Abbas wa Talhah wa Zubair wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay wa ghairuhum Dan selain semuanya, minal muhajirina dari kaum muhajirin, wal ansor dan sahabat ansor radhiyallahu anhum ajma'in. Radhiya semoga ridho anhum dari semua ajma'innya tegas. Jadi awalnya, pertama Umar melakukan itu menyuruh kepada Ubay bin Ka'ab dulu. Sebagaimana tadi yang pertama kepada dua orang yaitu Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Itu yang pertama kali diajak oleh Umar. Kata Umar, 20 rakaat berjamaah kepada Ubay bin Ka'ab. Kepada Tamim Ad-Dari, laksanakan tarawih 20 rakaat dilakukan oleh Tamim Ad-Dari. Dan ternyata ajakan Umar kepada dua orang sahabat itu ternyata diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Oleh pembesar-pembesar sahabat, bahkan sebahagiannya adalah sahabat al-mubasyaruna yubasyiruna bil jannah. Para sahabat yang sudah diberi berita gembira akan masuk ke dalam surga itu banyak sekali. Juga diikuti oleh para ahli-ahli hadis, bahkan oleh semua para sahabat, dan tidak ada satu pun yang menyelisihi pendapat daripada Umar bin Khattab ini. Tidak ada satu pun yang menentang pendapat atau ijtihad daripada Umar bin Khattab untuk melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat ini. Jadi seolah-olah kayak dihidupkan kembali. Yang dulu di zaman Rasul enggak begitu diteruskan karena Rasul takut dipardukan, nah oleh Umar dihidupkan lagi. Para sahabat itu mengikuti Utsman, mengikuti Ali, mengikuti Ibnu Mas'ud, mengikuti Abbas, mengikuti Ibnu Abbas, mengikuti Talhah, mengikuti Zubair bin Awam, Mu'adz bin Jabal, Ubay dan semua para sahabat akhirnya mengikuti semua melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat berjamaah. Nah itu sejarah para hadirin. Ya? Nah, gitu. Wama rodda. Dan tidak ada satu pun yang menolak. Wama rodda dan tidak ada yang menolak. Alaihi kepada Umar siapa wahidun satu orang pun minhum dari para sahabat. Bal sa'adu, tetapi mereka menolong hu kepada Umar. Maksud menolong itu ya memperjuangkan juga begitu pendapat itu. Wa waqafu dan menyepakati hu kepada Umar. Wa amaru bahkan memerintahkan. Bizalika terhadap sholat tarawih 20 rakaat berjamaah. Titik. Wanahnu dan kami ma'asyiro ahli sunnah wal jamaah, golongan ahli sunnah wal jamaah, nattabi'u kami mengikuti hum kepada mereka, pada beliau-beliau semua, wanak tadi dan kami turut bihim kepada beliau-beliau semua. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashabi kan nujum bi ayyihim ihtadaitum. Ashabi adapun sahabatku kan nujum itu seperti bintang. Bi ayyihim kepada siapa saja kalian mengikuti, bi ayyihim kepada siapa saja dari mereka ihtadaitum kalian mengikuti, ihtadaitum kalian akan mendapatkan petunjuk. Begitu para hadirin. Jelas tidak? Nah, kita ahli sunnah bukan? Kita ahli sunnah wal jamaah bukan? Insya Allah. Ahli sunnah wal jamaah. Ahlinya Rasul dan ahlinya sahabat. Jadi ahli sunnah itu berarti Rasul. Ahlinya Rasul yang mengikuti sunnah Rasul wal jamaah, dan yang dimaksud dengan jamaah itu adalah para sahabat-sahabat Rasul. Begitu para hadirin. Sekarang golongan-golongan manusia, wah sudah banyak sekali terpecah-pecahnya. meskipun namanya Islam, Syiah saja kan itu ada berapa macam Syiah. Nuraniyah, Jabariyah, pula Syiah, Mu'tazilah. Itu golongan-golongan yang kayak gitu aja udah banyak dari zaman dulu. Kalau zaman sekarang itu yang baru-baru tertuliskan, terdaftar di Departemen Agama itu lebih dari 200 aliran baru yang ada di Indonesia. Luar biasa banyak. Termasuk yang terdaftar itu adalah Ahmadiyah. Yang kekeh dia mengaku bahwa saya ini Islam, tapi mengakui punya Nabi selain Nabi Muhammad, yaitu Mirza Ghulam Ahmad, dan memiliki kitab suci selain daripada Al-Quranul Karim yang bernama Kitab Tadzkirah. Ada lagi yang namanya Al-Quran Suci. Beberapa tahun yang lalu sempat digemparkan tentang kasus hilangnya seorang mahasiswi. Mahasiswi Bandung. Mahasiswi Bandung ya. Tahun berapa itu? Ternyata dia terpengaruh oleh suatu aliran baru, paham baru yang namanya Al-Quran Suci. Namanya sih bagus Al-Quran Suci, cuman ajarannya yang ngaco. Ada lagi NII yang ngaco. NII itu ada dua. Ada NII yang murni, ada NII yang ngaco. Kalau dulu NII-nya murni. DITII. Murni itu memperjuangkan akidah. Termasuk guru kita yang ada dalam lembaran ini, almarhum Kiai Haji Khair Afandi, beliau ini gubernur Jawa Barat DITII. Ya kan? Cuman beliau semangat pada saat beliau selamat pada saat terjadi pagar betis. Kan dulu di sekitar Japola sana kan, di Tasik itu pusatnya, itu diantaranya kantornya mungkinnya begitu ya, presidennya waktu itu Kartosuwiryo. Sama pembantu utamanya namanya Kahar Muzakar. Nah, kalau guru kita almarhum Wa Ajungan Fer Afandi itu gubernur Jawa Barat, gubernur DITII. Kan DITII itu kan diperangi itu sama TNI dulu kan. Nah, sekitar tahun berapa? 62-an kalau enggak salah. Itu dibuat pagar betis. Pagar betis, jadi kota NI berapa ribu personil itu dari dasar gunung yang paling bawah menyisir sampai ke atas. Termasuk almarhum itu apa namanya? Itu ada di gunung tersebut. Yang lain mah ketewa begitu. Dan saya mendengarkan ini itu langsung daripada narasumber yang memang waktu itu ikut berjuang, yaitu kakek istri saya juga ikut sama. Nah, tapi sekarang beliau sudah sakit-sakitan. Beliau menjelaskan dulu perjuangan Wa Ajengan Khair Afandi. Jadi bingung, ini pada lari kemana ini? Kan gunung, semakin atas kan semakin runcing. Otomatis personil kan yang awalnya, jadi namanya juga kan ya seperti itulah ya, pagar betis kan, nggak ada yang bisa turun ke bawah. Wah, banyak yang pada ketangkep itu akhir perjuangan DITII dulu. Nah, Wa Ajungan almarhum itu ada lubang kecil, lalu ada daun-daun pisang, daun-daunan gitu kan, namanya juga di gunung kan banyak yang kayak gitu yang udah pada berjatuhan. Diam aja di situ, tutupin aja sama itu. Ya sebetulnya enggak rapat-rapat amat gitu. Tapi ya itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan, itu TNI jalan aja. Disangkanya ya rumput atau apa namanya? Daun-daun biasa saja begitu, padahal itu lagi rumput di bawah. melewati. Ya, intinya mah itu mah diselamatkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya dapat ijazah doanya. Dawamkan ayat la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Itu yang didawamkan oleh wa'ajinan pada waktu itu. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Itu aja yang diwirid. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir wa huwa yudrikul la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. La tudrikul absar wa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ayat itu yang didawamkan. Artinya kan la tudrikuhul absar, tidak ada yang akan bisa melihat Allah al-absar. Wa huwa yudrikul absar, dan Allah lah yang bisa melihat absar wa huwa latiful khabir. Itu yang didawamkan. Akhirnya selamat. Begitu. Kalau enggak selamat waktu itu kena, ya mungkin juga dibunuh di tempat atau mungkin ditawan dan lain sebagainya. Itu pesantren di Manunjaya enggak bakal berdiri. Begitu kan, kan itu akhir perjuangan DITI kan itu pagar betis. Di setiap daerah seperti itu. Kahar Muzakar juga di Makassar sama, itu pagar betis dikepung dari mana-mana. Begitu. Tasik juga sama, Jawa Barat itu pusatnya di Tasik. Ya, di pagar betis juga. Akhirnya pada ketewa-ketewa yang lain, tapi almarhum enggak lolos bikin pesantren Manunjaya sekarang jadi. Nah, itu ajarannya ya enggak tahu negara Islam Indonesia kan NII sama dengan DITI lah, Darul Islam kalau DITI itu. Nah, kalau dulu yang diajarkannya lurus, sekarang ada NII ngaco. Ada sekarang itu masuk ke kampus-kampus. Apa di antara keyakinan NII yang ngaco ini? Satu, kalau misalkan dia tidak bersyahadat di depan imamnya, berarti orang tersebut dikategorikan sebagai orang yang masih kafir. Yang kedua, bahwa harta orang tua atau harta orang lain yang belum bersyahadat, yang belum Islam, itu dianggap harta pai'un. Yang namanya harta pe itu boleh dirampas, boleh dirampok. Makanya jangan aneh, banyak anak yang berani mengambil perhiasan ibunya, berani mengambil uang orang tuanya. Kenapa? Karena hartanya orang tua yang belum baca syahadat di depan imam dia, itu dikategorikan sebagai orang kafir dan hartanya boleh dijarah. Itu ngaco itu yang kayak gitu itu. Dan itu ada dulu. Santri Minho kuliah di ITB. Itu konsultasi ngobrol, bukan konsultasi ngobrol dengan saya. Menyampaikan, Ustaz, saya punya teman Ustaz kayak gini. Wah, kata saya itu ngaco. Aneh, saya juga gak ngerti. Masa harta orang tuanya boleh dirampas? Ngomongnya kita ini kafir. Nauzubillahi min dzalik. Ada itu NII yang ngaco. Ada lagi pahamnya musyadzak. Yang ngaku-ngaku seorang nabi dari Bogor. Betul tidak dulu musyadzak? Itu kan masuk TV, masuk pengadilan dan dinyatakan bersalah sebagai penodaan agama kan? Tapi yang jadi masalah hadirin, yang jadi masalah, kenapa pengikut musyadzak itu banyak? Kok orang mau percaya dia itu seorang nabi? Betul tidak hadirin? Dan ternyata waktu itu pengikut musyadzak ratusan bahkan ribuan orang. Ini yang ribuan orang kemana pikirannya? Kok orang macam kayak gitu ngaku-ngaku nabi, dia imani, dia akui? Ya kalau musyadzaknya sudah ngaco begitu kan, tapi ini orangnya kok mau ngikutin begitu loh. Ada itu yang namanya musyadzak yang ngaku nabi. Nah sekarang yang masih divonis nggak tahu udah keluar atau belum, ini yang ngaku malaikat Jibril. Namanya Lia Edan. Pakaiannya serba putih semua. Begitu kan? Betul tidak? Ngaku Jibril kan ya, kan? Dan ternyata pengikutnya juga sama, banyak Lia Eden ini. Subhanallah, tabarakallah, di Indonesia ini banyak sekali aliran-aliran yang seperti ini. Belum lagi aliran garis keras, ngajarinnya jihad, ngajarinnya wah, kayak teroris kayak gitu kan, banyak yang kayak gitu di Indonesia. Subhanallah, nggak tahu kita ini kategori yang mana ini. Betul tidak hadirin? Ini fenomena yang memang betul-betul terjadi. Hal-hal yang seperti ini bukan hanya isapan jempol belaka. Kenyataan, fakta yang berkembang di masyarakat kita. Ada lagi sekarang yang namanya kesundaan. Wah. Ada lagi kejawen. Ada itu yang kemarin di televisi tahun 2010-an kalau nggak salah itu di daerah mana Jawa Timur itu, Probolinggo atau gimana itu, yang sholatnya itu boleh hanya niat saja. Ada lagi golongan yang menyatakan bahwa itu dalilnya memang dari Al-Quran. Gimana itu dalilnya? Saya agak lupa lagi. Tapi yang artinya itu kurang lebih, kalau misalkan sudah apa hatinya itu sudah bersih kan begitu. Lah itu agak lupa lagi. Intinya mau banyak sekali aliran-aliran yang beredar di masyarakat kita. Ya, yang KTP-nya adalah KTP Islam. Agamanya agama Islam, tapi akidahnya ngaco kesana kemari. Ini yang disabdakan oleh Rasul diantaranya bahwa umatku itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa firqatan wahidah. Semua golongan itu akan masuk ke neraka illa firqatan wahidah, kecuali hanya satu golongan yang akan selamat. Siapa? Para sahabat bertanya, qalu wa ma hiya ya Rasulullah, ana wa ashabi, yaitu yang mengikuti aku dan yang mengikuti sahabat-sahabatku, yang istilah kita disebut dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Itulah yang akan selamat. Pertanyaannya, kita termasuk ahli sunnah wal jamaah bukan? Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, maka insya Allah kita akan selamat. Karena itulah yang dijaminkan oleh Rasul. Tapi kalau kita bukan ahli sunnah wal jamaah, mungkin kita termasuk golongan yang akan diancam masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min. Itu para hadirin. Kira-kira ahli sunnah wal jamaah bukan kita? Insya Allah. Nah, gini hadirin, sedikit saya bahas ya mengenai perbedaan antara furu'nya. Ya, silakan. Ada perlu? Oh ya, silakan. Oh, was? Hah? Ahad was, unikom. Wah, oh, rajin betul. Baik, hadirin. Kalau ormas bagaimana? Nah, ini juga ormas. Itu tidak semuanya baik, tetapi juga tidak semuanya salah. Jadi harus dibedakan antara i'tiqadiyah dengan furu'iyah. Nah, kalau selama ini yang kita lihat kayak NU, itu NU bukan ahlus sunnah wal jamaah. Harus dicatat, NU bukan ahlus sunnah wal jamaah. Muhammadiyah bukan ahlus sunnah wal jamaah. Persis bukan ahlus sunnah wal jamaah. Apalagi Persis. Bukan. Maksud bukan di sini apa? Belum tentu. Ada NU yang ahlus sunnah wal jamaah. Ada juga NU yang bukan ahlus sunnah wal jamaah. Muhammadiyah ada yang ahlus sunnah wal jamaah, ada yang bukan ahlu sunnah wal jamaah. Persis. Ada yang ahlu sunnah wal jamaah. Ada yang bukan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kita golongan mana dalam masalah ormas ini? Ya, kalau enggak berormas juga enggak apa-apa, enggak bakal dosa. Begitu kan? Ah, saya mah golput saja, golongan putih. Silakan, enggak dosa, enggak berormas juga. Begitu. Tapi kalau kita enggak berahlus sunnah wal jamaah, itu yang bahaya bagi kita. Betul tidak, hadirin? Kalau kita tidak berahlus sunnah wal jamaah, itu yang akan membuat kita celaka. Jadi kalau ahlus sunnah wal jamaah itu suatu keharusan kalau kita pengen selamat. Mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat Rasul. Kalau masalah ormas, itu mah ormas namanya juga organisasi masyarakat. Nahdlatul Ulama itu ormas. NU itu. Muhammadiyah, ormas. Persis, ormas. Al-Wasliyah, ormas. Jam'iyatul Wasliyah, ormas. Ya kan? Wah, ini banyak sekali ormas di Indonesia ini. Kemarin rame ya mengenai masalah RUU ormas. Baik itu ormas Islami ataupun ormas yang bukan Islami. Katanya sekarang kalau mau bikin ormas harus ada kumpulannya dan harus ada akte notaris. Jadi kayak yayasan lagi. Makanya banyak yang nentang ini ormas. Tapi akhirnya disahkan juga RUU-nya. Begitu para hadirin. Jadi ormas itu mah. Dan saya melihat antara Persis, Muhammadiyah, memang perbedaannya itu adalah perbedaan furu'iyah, bukan perbedaan masalah akidah. Nah, kalau tadi yang disebutkan kayak golongan Luya Edan, kayak golongannya Musaddek, kayak golongannya NII yang ngaco, atau golongan Al-Quran Suci yang kayak gitu, itu bukan ormas, itu adalah golongan-golongan yang memang sesat. Karena itu bertolak belakang dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Begitu para hadirin. Ya. Jadi nisbatnya bagaimana antara ahli sunnah wal jamaah dengan ormas-ormas ini? Misalkan dengan NU saja. Itu tabayun kulli. Ahli sunnah wal jamaah bukan NU. NU bukan ahli sunnah wal jamaah. Tapi terkadang ada NU yang ahli sunnah wal jamaah. Ada juga mungkin NU yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Begitu, itu nisbatnya. Pancakakinya. Muhammadiyah juga sama. Muhammadiyah bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah bukan Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah itu ada yang ahlu sunnah wal jamaah. Ada juga yang tidak ahlu sunnah wal jamaah. Yang pasti ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang dijamin oleh Rasul itu akan selamat. Sedangkan di luar ahlu sunnah wal jamaah itu adalah orang-orang yang akan dijamin masuk ke dalam neraka berdasarkan hadis tadi. Begitu para hadirin. Yang akan selamat hanya firqatan wahidah, satu golongan yaitu ana wa ashabi. Begitu para hadirin. Jelas tidak? Nah, mudah-mudahan saja kita ini tergolong ahli sunnah wal jamaah. Begitu ya. Kita juga enggak tahu sih sebetulnya. Memang dalam masalah agama, bahkan masalah akidah itu selalu ada kohrun. Kohriyun nafsi. Bahkan dalam agama sekalipun itu ada kohriyun nafsi. Tapi itu mungkin bisikan setan saja. Suka ada enggak? Bener, siapa ini yang benar sebenarnya begitu? Apakah saya ini benar? Atau justru orang-orang Kristen yang benar? Gitu kan? Karena orang Kristen juga ngomong dia akan selamat. Kita ini orang-orang ahli neraka, orang Islam ini. Betul tidak, hadirin? Dalam agama saja seperti itu. Betul tidak? Yang benar itu saya atau orang-orang Kristen? Orang Nasrani? Yang betul itu Islam atau orang-orang Yahudi? Kan begitu. Itu terkadang ada. Kita kan ngaji sepihak. Kita kan hanya ngaji hanya Islam yang kita perdalam. Orang-orang yang memperdalam Kristen, dia akan menganggap bahwa Nasrani yang benar, Islam kafir, Islam ahli neraka, kan begitu. Betul tidak, hadirin? Makanya memang terkadang ada qahriyun nafsi seperti itu, paksaan kepada hati ini untuk bertanya seperti itu. Tapi itu bisikan setan lah gitu. Karena kalau sudah membenarkan semua agama juga bahaya. Itu namanya sih kayak Khalil Gibran. Tahu Khalil Gibran? Tahu Khalil Gibran enggak? Masa enggak tahu Khalil Gibran, Nando? Itu seorang ini ya. Dia mah mencoba masuk semua agama. Islam, dia pernah masuk ke Islam. Dia perdalami Islam. Masuk Nasrani, perdalami dia Nasrani. Masuk ke Yahudi, dia perdalam Yahudi. Masuk sampai agama Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama-agama yang lain, dia masuk ke semua. Dia perdalami, dia kaji ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Akhirnya si Khalil Gibran itu berkesimpulan apa? Menyatakan bahwa semua agama itu benar. Khalil Gibran mengajarkan kedamaian, mengajarkan kebaikan. Ya kalau secara sepintas betul. Nasrani juga mengajarkan kebaikan, mengajarkan tolong menolong, bahkan mungkin tolong menolong antar umat Nasrani lebih baik bagus, lebih baik daripada kita umat Muslim, betul tidak? Kalau dilihat dari situnya memang betul. Tapi meskipun demikian, kita harus tetap yakin. Kita harus tetap yakin dengan kitab suci kita. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa orang yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka agama tersebut akan ditolak di yaumil kiamah wa huwa minal khasirin, dan dia akan tergolong orang-orang yang rugi. Ya kan? Itu dalil Al-Qur'an. Atau dalil yang menyatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling diridhoi oleh Allah itu adalah agama Islam. Jadi memang dalam agama saja suka ada bisikan-bisikan setan yang nanya seperti itu, apalagi dalam masalah fikih. Begitu. Atau dalam agama Islam sendiri, apakah saya ini ahlu sunnah atau bukan, itu mungkin selalu ada dalam pertanyaan kita. Apakah saya ini sebagai ahlu sunnah atau bukan? Kayak status yang kemarin saya sampaikan itu. Dia kan nulisnya apa benar kita ini umat Nabi Muhammad yang mengikuti beliau. Masalahnya kalau ada hadis dhaif, hadis maudhu, hadis palsu, semangat mengerjakan. Kalau ada hadis sahih, kayaknya ogah melakukan. Kalau ada hadis dhaif, hadis maudhu, semangat untuk mendakwahkan dan mengajak. Tapi kalau misalkan ada hadis sahih, kayaknya malas untuk mengerjakan. Kan seperti itu tulisan dia. Kita kan jadi tanda tanya begitu. Benar enggak saya ini pengikut Nabi yang sesungguhnya? Betul tidak hadirin? Selalu ada saja. Nah, tapi ini dalam koridor masih dalam agama Islam. Beda dengan tadi yang dicontohkan kalau itu antar agama. Dalam antar agama saja ada qahriyun nafsi. Nah, dalam Islam ada qahriyun nafsi yang seperti ini. Apakah saya termasuk ahli sunnah atau bukan? Nanti saya akan selamat atau tidak kalau saya mengamalkan ini? Ada nggak? Saya nanya, kira-kira ada nggak? Suka ada nggak pertanyaan yang seperti itu? Suka ada kan? Ya wajar, namanya juga manusia. Penuh dengan kepenasaran. Pengen tahu saja begitu. Ya nggak apa-apalah begitu. Karena memang hidup juga adalah suatu pilihan, betul tidak? Jadi mana yang harus kita pilih ini? Dan saya kira memang salah satu solusinya ya dengan mengetahui ilmu begitu. Karena orang yang mengetahui ilmu, dia akan kuat dalam prinsipnya. Atau dengan pertimbangan. Pertimbangan. Tapi begini hadirin, ini beberapa survei. Kalau misalkan kita mengaji suatu perbandingan agama, atau perbandingan suatu keyakinan dalam agama, dalam lingkup agama tersebut. Kalau kita mau jujur kepada hati nurani kita, ternyata apa yang kita lakukan, ini bukan dalam arti kita berpihak karena kita, tapi kita mempelajari semua. Karena Allah itu menciptakan akal. Allah menciptakan hati nurani. Dan hati nurani tersebut adalah sesuatu yang pasti pikirannya itu benar. Sesuai dengan hakikat. Sesuai dengan hakikat. Ini adalah contohnya. Coba kita jujur. Kalau misalkan mendengarkan perdebatan antara Islam dengan Kristen. Banyak sekarang di YouTube. Yang berdebat Islam, ahli Islam. Kristen, ahli Kristen. Masing-masing mengeluarkan argumentasi yang paling dia ketahui. Sampai mentok lah istilahnya. Coba, kita jangan memihak ke salah satu pihak. Kita timbang. Dalam kita memposisikan diri sebagai orang yang netral. Sok, perhatikan. Lalu tanya kepada hati nurani kita. Ini yang benar yang mana? Itu akan ada jawaban. Pernah nyobain kayak gitu enggak? Jangan berpihak dulu ke Islam mentang-mentang kita orang Islam. Jangan. Kita posisikan sebagai orang yang netral. Kita dengar pendapat orang-orang Nasrani. Kita dengar pendapat orang-orang Islam. Mereka akan ada pada suatu kesimpulan. Meskipun secara nyatanya mah gak ada yang kalah. Orang Kristen tetap aja ngomong. Orang Islam tetap aja berdalil. Yang namanya debat kan kayak gitu. Gak pernah ada akhirnya. Betul tidak? Nah oleh karenanya kita memposisikan dalam posisi yang netral. Lalu kita ambil kesimpulan. Ini mana yang benar? Begitu para hadirin. Dan itu... ya itu jawabannya masing-masing lah begitu. Tapi sebagai fakta, ternyata tidak sedikit ilmuwan-ilmuwan yang memperdalam suatu kajian itu masuk agama Islam setelah dia melakukan studinya, setelah dia melakukan penelitiannya. Pernah dimuat ya di internet. Ada seorang profesor doktor, seorang ilmuwan di Prancis. Saya lupa namanya karena sepintas waktu itu bacanya. Dia sedang mengadakan penelitian di bawah, di laut paling bawah. Penelitian tentang sesuatu yang ada di dasar laut. Bertahun-tahun dia melakukan penelitian tersebut akhirnya dia punya kesimpulan. Dan ternyata setelah diperdalam lagi, apa yang dia dapatkan dari hasil penelitian di dasar lautan tersebut itu adalah sesuatu yang telah dinyatakan oleh Al-Qur'an 14 abad sebelumnya. Dia terkaget-kaget, tidak dibahas dalam kitab suci yang lain, tapi di Al-Quran itu sudah dibahas 14 abad yang lalu, dan sekarang faktanya sudah diketemukan. Dan ternyata dengan hal yang seperti itu, padahal dia lahir bukan dari orang Islam, akhirnya dia mengucapkan dua kalimat syahadat, masuk Islam. Luar biasa. Ini contoh. Kalau seseorang mau menggunakan hati nuraninya, kalau orang mau bertanya kepada akalnya, pasti dia akan menemukan jawaban yang hakiki, itu Islam. Insya Allah. Ya, begitu. Ini mah kalau misalkan kita penasaran begitu. Bertanya-tanya yang benar itu kita atau Nasrani. Begitu. Silakan saja, posisikan saja pada netral. Pada posisi netral. Lalu tanya kepada hati nurani. Nah, sekarang kita sudah ada dalam Islam. Dan insya Allah kita pun ada dalam ahlu sunnah wal jamaah. Kalau sudah yakin, ya silahkan tinggal ditingkatkan saja. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang selamat. Begitu saja para hadirin. Kalau kita masih ragu, apakah posisi saya ini adalah posisi yang benar dan sekiranya akan membawa kita kepada keselamatan, silahkan posisikan aja dulu begitu. Tapi jangan kebablasan kayak Khalil Gibran. Karena saya kira meskipun dia memperdalam suatu ajaran agama, itu tidak full dia. Gak pakai hati nurani, hanya melihat, oh Hindu juga ngajarin kebaikan, Nasrani juga ngajarin kebaikan, Islam juga ngajarin kebaikan, akhirnya berkesimpulan bahwa semua agama sama-sama saja, kan begitu. Sama, memang di Hindu juga dalam kalau mau diperdalam. Yang mempelajari ajaran Hindu, ajaran Buddha, ada istilah nirwana segala kan. Tahu nirwana? Tingkat yang paling tinggi dalam keimanan kepada Buddha. Itu nirwana itu namanya. Iya kan? Sama dengan kita. Kalau di kita, di Islam namanya ma'rifat. Tingkat keimanan yang paling tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ma'rifat. Di Buddha ada yang namanya nirwana. Suka ada saum segala di sana. Ada istilah puasa. Sama dengan kita begitu kan. Jadi orang hanya melihatnya dari situ. Apalagi dengan sama-sama agama samawi. Agama Islam, samawi itu ada tiga. Agama samawi, Islam, Nasrani, dan Yahudi. Itu ajarannya hampir sama. Yang beda itu masalah ketuhanan saja. Masalah perdamaian, masalah ekonomi, masalah sosial budaya, masalah ilmu apa saja itu sama. Karena sumbernya juga dari sana. Kalau Injil kan dari Allah juga, yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Isa. Ya kan? Terus orang-orang Yahudi pegangannya Taurat. Sama, Taurat juga dari Allah. Diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Musa. Begitu. Cuman masalahnya Injil dan Taurat itu sudah dirubah. Menjadi Taurat dan Injil yang dipalsukan. Yang beredar sekarang itu Injil dan... Nah yang bagus-bagusnya itu tidak dihapus. Sedangkan sifatan Muhammad dihapus. Menyatakan bahwa Allah itu sebagai Tuhan yang Esa dihapus. Diganti dengan tulisan bahwa Allah itu punya anak. Kalau menurut orang Kristen, anaknya itu adalah Yesus dan Bunda Maria. Sedangkan orang-orang Yahudi menuliskan di situ bahwa anak Allah itu namanya adalah Uzair. Wa qulatil Uzair ibnullah. Dalam Al-Quran juga dibahas. Begitu. Jadi yang beda hanya dalam masalah ketuhanan saja. Kalau masalah saling tolong menolong, sosial dan lain sebagainya, sama-sama saja seperti itu. Apalah hadirin. Jelas tidak hadirin. Nah begitu. Jadi oleh karenanya, insya Allah lah ya, kita meyakin saja. Kita yakin saja bahwa kita ini adalah golongan ahli sunnah wal jamaah yang insya Allah dijamin oleh Rasul akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu saja. Kalau misalkan ada yang kurang yakin, silahkan. Karena memang masalah keimanan itu sebetulnya orang yang beriman itu bukan kepada Al-Quran dulu sebetulnya. Makanya kalau kayak kita yang sudah Islam, ya kita mah dan namanya juga sudah Islam. Tinggal memperdalam Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pegangan, kan itu saja. Tapi bagi orang-orang yang belum Islam atau orang Islam yang masih ragu, itu jangan dulu pakai Al-Quran, jangan. Islam mengajarkan bagi mereka yang bukan yang belum Islam atau orang Islam yang masih ragu, jangan pakai Al-Quran karena Al-Quran akan ditolak. Ya bagaimana mau ngikutin Al-Quran? Wong ke Al-Qurannya saja nggak percaya kan betul? Namanya juga bukan orang Islam, bagaimana percaya kepada Al-Quran? Betul tidak? Nah makanya bagi mereka yang belum Islam itu jangan pegang Al-Quran, pegang hati nurani. Pegang akal, karena akal adalah sesuatu yang tidak akan pernah salah. Akal adalah sesuatu yang murni, yang suci, sesuai dengan hakikat yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mau menggunakan hati nurani, orang mau menggunakan akal, itulah. Begitu ya, jadi jangan dulu ke Al-Quran kalau misalkan kita masih ragu. Atau orang-orang yang belum Islam jangan, mereka enggak bakal percaya. Tapi gunakan hati nurani, silakan. Bakal menemukan jawabannya. Itu kalau misalkan kita belum yakin atau kita masih ragu. Permasalahannya kita udah yakin belum nih bahwa kita ini ada dalam akidah yang betul. Kita yakin? Yakin tidak? Dok, yakin enggak, Dok? Yakin. Kita ahli sunnah wal jamaah, Dok, yakin, Dok? Yakin. insyaallah kita yakin ya. Nah, kalau sudah yakin seperti ini, ya tinggal jadikan Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai pedoman kehidupan kita. Insyaallah mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, cukuplah udah jam 2. Besok kita teruskan lagi. Sepakat? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.